Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Azza man qail wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq lawla unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nazira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sahabat inspiratif, pendengar RRI rahimakumullah, kembali kita bertemu di ruang dengar kita, penyejuk hati, insyaAllah, dengan kajian ayat demi ayat setiap harinya. Gerakan cinta Al-Quran satu hari satu ayat, semakin memantapkan pemahaman kita tentang Al-Quran, sehingga semakin yakinlah kita bagaimana Al-Quran menjadi ruh amal kita, ruh action kita dalam setiap nadi kehidupan kita. Baik, seperti ayat yang sudah kita bacakan tadi, kita sampai di surah Al-Furqan ayat ke-7, yang mana artinya وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَقُلُ الطَّعَامِ وَيَمْسِ فِي الْأَسْوَاقِ. Dan mereka berkata, mengapa Rasul atau Nabi Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Selanjutnya mereka juga mengatakan, laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nazira. Mengapa tidak diturunkan bersama dengannya itu seorang malaikat sehingga mampu memberikan peringatan bersama dia? Inilah hal-hal yang mungkin pernah kita bahas di hari-hari sebelumnya. Orang-orang kafir, orang-orang yang sudah tidak benar nih otaknya, yang sudah konslet, lari sana lari sini seperti kucing yang sudah tersudut di satu dinding, ya, nggak bisa kemana-mana, sehingga dia mengeluarkan semua alasan-alasan apapun untuk pembenaran dirinya dan menyalahkan orang lain. Hal ini yang terjadi terhadap kaum kafir. Dulunya mereka bilang ini dari ayat ke-4, mereka mengatakan ini kebohongan, kemudian mengada-ada. Berikutnya mereka mengatakan di ayat 5 ini hanya dongeng belaka, ya kan? Bahkan mereka bilang kalau bisa di ayat Az-Zukhruf, di surah Az-Zukhruf dikatakan min qaryatil azim, dari sebuah masyarakat yang agung, keturunan yang baik, ya. Saat ini mereka mengatakan laula unzila ilaihi malakun, nambah lagi. Mereka bilang kalau bisa malaikat turun bareng dia, ya, bareng Rasulullah biar kami yakin dengan peringatannya. Ya, mereka juga bilang bahwa Rasulullah ini kok makan seperti kita, harusnya kan utusan Allah itu kan lebih khusus, ya, nggak perlu ke pasar, makannya juga lain, kurang lebih seperti itu. Jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tambahan dari keheranan orang kafir tentang diutusnya Rasul dari manusia biasa. Kenapa harus manusia biasa yang dikirimkan untuk sebuah amanah yang besar ini, yaitu Al-Quran, yang akhirnya ini menjadi kitab akhir zaman, ya, akhir turun kenabian, dan ini menjadi kitab kita bersama sampai nanti kiamat tiba. Hal yang menarik sebenarnya yang bisa kita ambil inspirasi dari ayat ini, ya, bahwa Al-Quran itu dia membumi. Al-Quran itu tidak melangit. Al-Quran itu bisa dilakukan secara manusia kepada manusia siapapun. Bahkan Rasulullah juga manusia yang biasa. Ya kan? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi dikatakan bahwa, katakan wahai Muhammad, engkau manusia biasa seperti kita juga. Bedanya apa? Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa. Maka daripada itu, mari di sini kita lihat Al-Qur'an itu bukan harus menjadi milik para ulama saja. Al-Qur'an itu tidak harus menjadi milik para ustaz saja, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sungkan megang Al-Qur'an. Waduh, ini punya monopoli para ustadz ini. Anak-anak lulusan pesantren ini. Anak-anak lulusan IAIN atau Al-Azhar doang ini. Padahal tidak. Bahwa Al-Quran adalah bersifat manusiawi. Bisa disentuh, bisa diukur, bisa di oleh siapapun. Yang makan seperti makan biasa, wayam si pelasok oleh orang-orang yang di pasar. Insya Allah di studio ada Ustadz Perdana, ya, yang akan bisa menambah kejelasan kita tentang ayat ini. Tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fadli. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-7 ini adalah merupakan gambaran lain dari pedasnya tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh, yang dilakukan oleh orang-orang yang kufur, orang-orang yang bandel dan keras kepala. Cuma yang menariknya adalah ketika mereka melakukan berbagai cara untuk membuat Islam itu tampak tidak baik begitu, dengan berbagai cara. Di ayat sebelumnya mereka berusaha untuk mendiskreditkan agama Islam itu dengan cara menuduh Al-Quran yang merupakan pegangan dan kitab suci. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka mereka dengan mengatakan kul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard, dan mereka memang tidak punya argumen untuk itu, maka kemudian mereka mencari cara lain, yaitu dengan cara pembusukan karakter terhadap diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cara, taktik dan strategi yang mereka lakukan untuk membuat umat Islam semakin ragu dengan agamanya, baik dengan kitab sucinya maupun terhadap rasulnya. Dan yang menarik adalah bahwa itu bukan hanya terjadi pada masa dahulu, karena sekarang juga itu terjadi. Ya, belum lagi hilang dari ingatan kita ada Al-Quran palsu, ya, yang dicoba untuk dirubah-rubah dan akhirnya ketahuan hilang dari peredaran. Belum lagi hilang dari ingatan kita tentang bagaimana ada orang-orang yang bahkan mengata-ngatai Al-Quran dan bahkan berani untuk menginjak-injak Al-Quran dan menganggap Al-Quran ini adalah seperti buku tulis biasa begitu. Nah, setelah itu, kemudian juga belum masih segar dalam ingatan kita bagaimana kemudian muncul film-film yang melakukan pembusukan terhadap karakter Rasul sebagai seorang yang hiperseks.